Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء عن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله Bab tentang dalil-dalil yang datang bahwasannya perbuatan al-ghulu melampaui batas pada kuburannya orang-orang yang saleh itu akan menyeret kepada perbuatan peribadatan kepada berhala-berhala yang diibadai selain Allah. Di dalam bab ini memberikan faedah kepada kita semuanya. Tentang an-nahyu anil ghulu. Larangan dari perbuatan melampaui batas terhadap kuburan-kuburan orang saleh. Dikarenakan ghulu tersebut adalah tariq, jalan yang akan menyeret menyampaikan kepada perbuatan asyirkul akbar. Sedangkan di sana al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu memiliki hukum yang sama terhadap maqasidnya. Kalau seandainya itu menyampaikan kepada perkara yang haram, maka dia juga haram. Perbuatan ghulu melampaui batas terhadap kuburan-kuburan orang saleh itu bisa menjadikan menyeret seseorang bisa beribadah kepada kubur tersebut. Kalau seandainya kita memahami bahwasannya an-nadhar memandang kepada perempuan yang diharamkan itu bisa menyeret seseorang kepada perbuatan zina. Lebih-lebih lagi di sana kalau seandainya itu bisa menyeret pelakunya kepada perbuatan asyirkul akbar. Seperti perbuatan al-ghulu, perbuatan melampaui batas terhadap kuburan-kuburan orang yang saleh. Sehingga karena dilarang dan juga akibat yang akan ditimbulkan, maka penting di sana untuk mengetahui faedah yang kedua, yakni ma'rifatul ghulu. Mengetahui dan mengilmui apa saja yang itu termasuk dari perbuatan al-ghulu, melampaui batas terhadap kuburan-kuburan orang saleh. Nah, di sana diperintahkan untuk memuliakan sehingga tidak boleh untuk menduduki di atas kuburan tersebut. Kenapa? Karena itu ada dalilnya. Tidak boleh menduduki di atas kuburan. Memuliakan dengan tidak menginjak-injak kuburan. Ini disyariatkan. Kenapa? Karena itu ada dalilnya. Tidak diperbolehkan bagi kita untuk menginjak-injak kuburan. Atau perbuatan ihanah-ihanah yang lainnya. Yang menjadikan kuburan tersebut kemudian dihinakan, direndahkan. Tidak boleh di sana kemudian memuliakan kuburan tersebut sampai membangun di atasnya sebuah bangunan. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan yang melampaui batas dan ada larangannya. Bentuk ihtiramat, pemuliaan-pemuliaan yang itu melampaui dari batas yang disyariatkan. Yang itu tidak dibutuhkan. Maka itu termasuk dari perbuatan al-ghulu. Boleh di sana untuk membersihkan rumput yang ada di kuburan. Kenapa? Karena ada kebutuhan supaya kuburan tersebut tidak dihinakan. Kalau seandainya kuburan tersebut kemudian tertutup oleh rumput, sehingga tidak bisa diketahui apakah itu adalah kuburan, maka itu tentu saja akan menyeret kepada perbuatan menghinakan kuburan tadi, menginjak-injaknya. Karena tidak diketahui apakah itu kuburan atau bukan. Begitu pula di sana. Ketika setelah seseorang itu menguburkan jenazah, kemudian menimbunnya dengan tanah, boleh bagi dia untuk kemudian menuangkan air di atasnya. Karena ada kebutuhan untuk memadatkan tanah tersebut. Supaya tanah tersebut lebih padat. Sehingga kalau seandainya tanah tersebut lebih padat, maka tidak akan di sana tanah-tanah tadi tersebar di sekitarnya. Terpencar. Tapi dengan diguyur pakai air sehingga akan menjadi padat. Boleh, karena ada kebutuhan. Tapi kalau seandainya menuang air di atasnya, disertai dengan bunga dan yang sejenisnya, maka ini yang dikatakan dengan al-ghulu, melampaui batas terhadapnya. Untuk apa gunanya? Kasih bunga. Airnya harus air tertentu. Dengan bunga-bunga, dengan berbagai macam jenis kemudian disiramkan. Apa kebutuhannya? Atau kemudian ketika kuburan tersebut dia datang kepadanya, dia mengusap-usapnya. Apa kebutuhan dan mana dalilnya? Melampaui batas dari apa yang disyariatkan. Datang kemudian diusap-usap kuburannya. Untuk apa? Untuk mencari barokah. Hulu melampaui batas. Atau sampai kemudian orang tersebut mencium kuburan tadi. Dicium. Apa kebutuhannya? Dalilnya enggak ada, tidak pernah disebutkan. Kemudian tidak ada kebutuhan. Kemana ini masuk? Al-ghulu fil kubur, perbuatan melampaui batas terhadap kuburan. Meninggikannya dengan bangunan-bangunan di atasnya. Apa kebutuhannya? Bahkan menyelisih syariat. Masuk dalam al-ghulu fil kubur, perbuatan melampaui batas di dalam kuburan. Sehingga di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, memerintahkan la tada' suratan illa tamastaha wa la tada' qabran musyrifan illa sawaitah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin pemerintahan yang sah ketika itu, penguasa yang memang memiliki hak untuk merubah kemungkaran dengan kekuasaan yang ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, "La tada' suratan illa tamastaha." Jangan kamu biarkan satu gambar pun kecuali kamu hapus. Nah, gambar-gambar dihapus, patung-patung dibongkar. Mengingkari kemungkaran dengan yad. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penguasanya. Nah, seperti itu memang. Wala tada' qabran musyrifan illa sawaitah, dan jangan sampai kamu biarkan satu kubur pun yang menonjol, yang tinggi. Nah, entah memang karena ditinggikan ataukah dengan didirikan bangunan di atasnya, illa sawaitah, kecuali kamu ratakan dengan tanah. Nah, qabran nakirah fisiyakin nahi atau fisiyakin nabi, memberikan faedah umum kuburan siapa saja. Nah, apakah itu kuburannya orang-orang biasa, kuburannya rakyat jelata, atau bahkan kuburannya penguasa, atau kuburannya orang-orang yang saleh, yang dikatakan sebagai orang yang saleh, atau yang dikatakan sebagai wali. Nah, atau bahkan yang dikatakan sebagai nabi. Enggak boleh di sana kemudian ditinggikan. Nah, kuburan semuanya mendapatkan perlakuan yang sama, rata, sebagaimana yang lainnya. Nah, tidak ada di sana satu yang diistimewakan. Karena ini memiliki kedudukan yang mulia, kemudian diistimewakan, ditinggikan, di ini, di atas, enggak ada. Nah, karena ini umum. Nah, keluar dari yang umum ini harus butuh kepada dalil. Mana dalilnya? Nah, kalau seandainya di sana ada satu kuburan, kemudian boleh untuk ditinggikan. Nah, boleh untuk dimuliakan dan diistimewakan daripada kuburan-kuburan yang lain. Mana dalilnya yang mengeluarkan dari keumuman hadis ini? La tada' qabran musyrifan illa sawaitah. Jangan sampai kamu wahai Ali membiarkan satu kubur pun yang menonjol kecuali kamu ratakan dengan tanah. Nah, sehingga semua kuburan diperlakukan sama dengan yang lainnya. Tidak ada yang diistimewakan. Dan ini yang menjadi amalan mereka para salafun saleh, generasi yang pertama dari kalangan mereka para sahabat. Tidak ada satupun yang meninggal di antara mereka. Bagaimanapun kedudukannya, bagaimanapun kemuliaannya, tidak ada di sana yang kemudian mendapatkan perlakuan istimewa pada kuburannya, ditinggikan di ini, bahkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, enggak ada yang kemudian di kuburan Nabi dibangun di, enggak ada. Nah, sama semuanya. Nah, sehingga penting di sana untuk ma'rifah al-ghulu, mengenal tentang al-ghulu, mengilmui tentang al-ghulu, mana yang itu termasuk dari al-ghulu, melampaui batas terhadap kuburan-kuburan orang yang soleh, supaya tidak terjatuh dan menyeret kepada perbuatan asyirkul akbar. Nah, al-ghulu wa fi kuburis salihin yusayyiruha. Hulu melampaui batas terhadap kuburan-kuburan orang yang saleh. Yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Akan menyeret pelakunya kepada peribadatan, kepada berhala yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, perbuatan hulu itu adalah tariqun ila syirkil akbar. Perbuatan ghulu itu adalah jalan yang akan menuju kepada perbuatan asyirkul akbar. Perbuatan gulu terhadap kuburan orang saleh itu adalah jalan yang akan menuju kepada perbuatan beribadah kepada kuburan tersebut. Nah, sehingga di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab membedakan dua hal. Yang pertama adalah asyirkul akbar, kemudian yang kedua al-ghulu, melampaui batas terhadap kuburan orang soleh. Kuburan melampaui batas terhadap kuburan orang soleh, ini jalan yang bisa menggiring kepada perbuatan asyirkul akbar. Sehingga dibedakan, ini asyirkul akbar, ini adalah perbuatan melampaui batas terhadap kuburan orang-orang soleh tadi, mengusap, mencium, nah, dan berbagai jenis yang tadi sudah disebutkan. Nah, itu bisa menyet kepada perbuatan asyirkul akbar. Menunjukkan beda antara asyirkul akbar dengan melampaui batas terhadap kuburan orang soleh yang disebutkan dalam bab ini. Nah, kalau seandainya kita mengetahui hal ini, maka salah mereka orang-orang yang mengatakan bahwasanya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab itu yukafir, mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab ghulu terhadap kuburan orang soleh. Hanya karena ghulu kemudian dikafirkan. Hanya karena sekedar mengusap-usap kuburan kemudian dikafirkan. Hanya sekedar mencium kuburan kemudian dikafirkan. Perhatikan bab yang beliau buat rahimahullahu taala, bahwasanya perbuatan ini bisa menggiring kepada perbuatan asyirkul akbar. Dibedakan, ini syirik akbar, ini jalan menuju kepadanya. Nah, sehingga salah apa yang mereka sebutkan. Salah seorang penulis yang bernama Hasan Ibn Farhan Al-Maliki, laki-laki ini. Nah, Hasan Ibn Farhan Al-Maliki, tulisannya luar biasa dia. Nah, celaannya, tuduhan-tuduhannya terhadap Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Nah, yang Syekh berlepas diri dari tuduhan-tuduhan tersebut, bersih dari tuduhan-tuduhan tersebut. Nah, Syekh ini mengkafirkan orang dengan sebab, hanya dengan sebab hulu. Nah, siapa bilang? Nah, Syekh membedakan di sini. Nah, sebagaimana kemarin pada pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwasanya al-ghulu, perbuatan melampaui batas terhadap orang yang soleh, itu ada dua macam. Macam yang pertama, yang itu masuk ke dalam thoriqun, jalan yang bisa menyeret seseorang kepada asyirkul akbar. Tadi mencium, mengusap-usap kuburan, sholat di sisi kuburan. Nah, sholat karena Allah di sisi kuburan. Berdoa kepada Allah di sisi kuburan. Hulu. Ini bisa menyeret. Tariq. Nah, ini jenis yang pertama. Nah, jenis yang kedua, hulu, yang itu memang dia masuk ke dalam lingkaran asyirkul akbar. Masuk ke lingkaran ini, asyirkul akbar ini. Hulunya. Nah, menjadikan penghuni kubur tersebut sebagai wasa'id penengah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam meminta syafaat, dalam meminta ini, meminta itu, menyampaikan kebutuhannya. Nah, di sini masuk syirkul akbar ini. Hulu itu. Nah, menjadikan orang soleh tersebut sebagai penengah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk ke dalam al-ghulu, tapi jenis yang ini. Asyirkul akbar. Ada yang masuk jenis ini, tariqun ila syirkil akbar. Ada yang masuk jenis yang kedua, yakni dia termasuk asyirkul akbar. Dan bab ini, yang ini. Nah, jenis yang pertama ini, yang itu bisa menggiring seseorang kepada perbuatan asyirkul akbar. Sehingga Syekh tidak sebagaimana yang dituduhkan mengkafirkan kaum muslimin hanya sekedar hulu terhadap orang yang soleh. Tidak sebagaimana yang mereka tuduhkan. Walhamdulillah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu.